Korban iklan gitu ya. Ada tak tunggu balimu buat ibu gimana ya? Duet lagi bareng Mas siapa ya. Ini? Mas siapa Mas? Mas Edo Beroho. Oh ya wes. Iya, Nugroho. Iso setino pengepitung yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal gandoli lunga muni ninggalke aku. Aku wis nilo yen sliramu lunga senajan dodo tetep. Jujur hati muka sliramu rati jo senajan atau engkau sliramu tansah kumantil ono eng mripat lan dodo aku dalam tak tunggu balimu. Titip apa Mas? Bisa tak tukang ya ini. Apapun yang kau berikan saya terima saya. Dan kami berharap dan berdoa untuk kepergianmu semoga diterima di sisi. Dirimu dan melepaskan cintamu. Kau tahu dirimu semuanya kita serahkan. Kita bagiannya apa? Ya sedikit kita sisihkan ya. Kembali kita berdendam bersama Yenila. Yenila buat Rimonyo. Kita bergoyang. Setino ping pitu yen kuwi keputusanku, aku ora bakal gandoli lunga-lunga ninggalke aku. Aku wis lilo yen sliramu lunga senajan dodo tetep ing loro. Diramu sehingga tak jalo jujur hatimu mumpus diramu racitro senajan atau engkono diramu tansah kumantil ono eng meripat lana jodoh. Satu buah lagu buat Ibu Jumono sudah berlalu. Iya, tetap ditunggu.